Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil Malik al-Haqqil Mubin. Akmala lana ad-din wa awdaha as-sabila al-mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله Baik, ini sesi yang terakhir untuk daurah kita. Kesempatan saya di tahun ini, pembahasan dari akhir Manzumah yang ditulis oleh salah seorang ulama Hanabilah yang masyhur di masanya, Al-Allamah Muhammad bin Abdul Qawi Al-Mardawi Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau lahir tahun 630 Hijriah dan meninggal tahun 699 Hijriah. Salah seorang pemuka ulama Hanabila di masanya. Manzumah yang kita akan jadikan pembahasan di malam ini untuk memetik darinya etika dan adab serta motivasi bagi seorang penuntut ilmu, itu adalah rangkaian penutup dari kitab Manzumah beliau. Manzumah itu adalah di dalam bahasa Arab membahasakan tulisan dua macam. Ada dengan nithir, ada dengan nazam. Nithir itu tulisan biasa yang biasa kita baca di kitab-kitab. Manzumah itu disusun dalam wazan syair-syair. Iya. Dan biasanya untuk ilmu supaya mudah dihafal, mereka menulisnya dalam bentuk syair-syair agar supaya mudah dihafal. Dan ini manzumah jumlahnya 12.000 bait syair. Penulisnya merangkum dan membahasakan isi dari kitab Al-Mukni karya Ibnu Qudamah. Al-Mukni karya Ibnu Qudamah, iya, itu dicetak dalam dua jilid. Dan dia di urutan fikih adalah tingkatan yang kedua untuk kelas menengah. Oleh penulis disusun dalam 12.000 bait syair. Ya. Dan yang kita akan baca ini adalah penutupnya dari bait-bait syair ini. Hanya beberapa bait, insyaallah 20 bait syair saja, lebih sedikit. Ya, cukup untuk satu sesi. Kita mengambil pelajaran darinya dan selalu membekali kita dengan motivasi ilmu. Ya. Dan memang mengulangi tentang keutamaan ilmu, etika seputar ilmu, ini dari sebuah perkara yang sangat diperlukan oleh seorang penuntut ilmu. Jangan dia terputus dari mengingat keutamaan ilmu. Jangan dia terputus dari selalu mengulang bagaimana etika dan adab seorang penuntut ilmu, agar supaya dia selalu menjadi penuntut ilmu sejati. Iya, penuntut ilmu sejati. Sebab pada sebagian penuntut ilmu, menuntut ilmu masya Allah ada kebaikan, tapi kadang penuntut ilmu di sebagian waktu, di sebagian lainnya bukan penuntut ilmu. Iya, ada yang kadang juga punya semangat, tapi karena dia tidak mempelajari etika di dalam ilmu, maka hanya berputar-putar saja seputar ilmu dan kurang mampu untuk meraih berbagai kebaikan dalam majelis-majelis ilmu. Dan ini juga tidak bagus. Iya. Maka hendaknya kita selalu mengingat dan mempelajari bagaimana etika-etika di dalam belajar dan bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Dan di sini penulis di akhir manzumahnya Ya, terus terang beliau membawakan kalimat-kalimat yang sangat indah, sangat menyentuh hati. Karena itu ketika saya baca mangtuma ini, maka saya tidak berpikir panjang untuk menjadikannya sebagai tema pembahasan. Semoga bermanfaat untuk seluruh dari kita yang hadir di sini. Sebagaimana saya selalu memohon kepada Allah, semoga kita selalu dianugerahkan ilmu yang bermanfaat dan diajari apa yang selalu membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Baik, jadi itu sekilas perkenalan tentang mandhuma ini, penulisnya, ya. Dan mandhuma ini sendiri jumlahnya tadi berapa? 12.000. Ini dicetak dalam 2 jilid. Dicetak dalam 2 jilid. Ya, dan saya baca bahwa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sihdi beliau punya syarah terhadap mandhuma ini. Dan sekarang lagi ditahqiq untuk dicetak. Ada sebagian yang mengatakan akan keluar dalam belasan jilid untuk syarah mandhuma ini. Iya. Karena dia dalam mandhuma fikih, ya, terkait dengan fikih. Ya, dan untuk pembahasan fikih, ya, seorang pemula jangan langsung masuk ke dalam. Ini tingkatan sudah menengah. Mulai dari tingkatan dasar. Ya, dasar itu pun bertingkat-tingkat. Iya. Dasar bertingkat-tingkat. Ambil ilmu itu mulai dari yang kecilnya sebelum yang besarnya. Agar supaya pondasi seorang dalam menuntut ilmu, dalam membangun ilmu menjadi kuat, ya, dan bangunan-bangunan ilmunya dibangun di atas asas yang benar, sehingga ilmu yang dia pelajari selalu bermanfaat dan berfaedah untuk dirinya. Baik, berkata An-Nazim rahimahullahu taala, fakabit, kita dari yang saya bagikan di halaman 398 bermula dari bait syair yang kelima dari atas. Fakabit ila an tablugha an-nafsu udraha wa kun fi iktibasil ilmi talla'i anjudi. Iya. Kata penulis rahimahullah, fakabit, hendaknya engkau selalu menanggung segala kesusahan maupun segala hal yang meletihkan. Ila an tablugha an-nafsu udraha, sampai jiwa itu tiba kepada udurnya. Iya, maksudnya seorang ketika belajar dia harus selalu bersabar menanggung segala derita dan kepayahan dalam menuntut ilmu. Iya. Terus semangat kecuali kalau dirinya sudah tidak mampu. Nah, itu baru sudah dapat udur jiwa. Tapi kalau masih mampu belum dapat udur namanya. Wa kun fi iktibasil ilmi talla'a anjudi. Dan jadilah engkau di dalam meraih ilmu adalah seorang yang selalu naik ke tempat yang tinggi. Ya, anjud jama dari najd. Dan najd itu artinya tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Iya. Di sini di awal bait syair ini beliau mengingatkan sejumlah etika bagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama, penuntut ilmu itu harus ada kesiapan menanggung keletihan di dalam belajar. Iya. Sebab seorang tidak dilahirkan langsung berilmu. Dan ilmu itu tidak datang sendiri. Dan ilmu itu tidak hanya dia dengar, tiba-tiba masuk ke dalam hati. Iya. Tapi ilmu, ketika dia dengarkan, harus dia pahami. Ketika dia pahami, harus selalu dia ulang. Supaya tinggal di dalam hatinya. Maka ada masyakkah, keletihan di dalam belajar dan menuntut ilmu. Karena itulah derajat yang sangat agung disiapkan untuk orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Karena di dalam mempelajarinya ada jihad yang sangat besar. Di dalam menyampaikannya dan mengajarkannya kepada manusia, terdapat kebaikan dan kemaslahatan lebih besar daripada jihad dengan jiwa dan harta. Iya. Karena itu seorang diperintah untuk selalu bersemangat di dalam meraih hal yang terbaik untuk dirinya, yang paling bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Iya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Ini diingatkan, harus ada semangat kalau ingin meraih kebaikan. Selain semangat, dia harus ada isti'anah kepada Allah, mohon pertolongan dengan berdoa, dia banyak sholat, ada sholat malamnya, ada ibadah-ibadah nafilahnya. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Ini pokok di dalam belajar. Nah, boleh seorang merasa apa? Merasa lemah, oh saya belajar, memang dasar otak saya buntu. Ya, saya enggak bisa paham. Oh, saya sudah berapa tahun belajar kok enggak paham-paham. Akhirnya putus asa. Enggak seperti itu seorang penuntut ilmu. Iya. Dia tidak merasa lemah. Ilmu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah. Hati tidak sekeras batu. Air saja bisa meninggalkan bekas di batu. Ya, dan air tidak selembut ilmu. Ilmu lebih lembut dan lebih bagus. Ya. Karena itu kalau dia belajar, tidak mungkin orang yang punya keikhlasan belajar dan ada semangat tidak akan membekas ilmu itu di dalam hatinya. Kalau dia selalu mengulangi dan mengulanginya. Karena itu harus ada kesiapan menanggung segala keletihan di dalam belajar. Karena itu kata Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah, "La yustata'ul 'ilm bi rahatil jisim." Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Ya, dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak merasakan kehinaan duduk di majelis ilmu, kehinaan belajar, walaupun sesaat dia tidak rasakan, maka dia akan menelan gelas kejahilan sepanjang dia hidup. Iya. Maka menuntut ilmu seperti itu. Iya, dia rela duduk di depan guru. Iya, dia rela duduk berjam-jam. Dia rela mengulangi ilmu. Ada hal yang dia tidak paham, dia rela untuk pergi bertanya. Iya. Dia rela melihat apa yang dicatat oleh kawan-kawannya dan sebagainya. Banyak sekali. Walaupun sekarang ini alhamdulillah banyak hal yang Allah mudahkan, tapi kalau di masa dahulu orang-orang yang belajar memang itu orang-orang yang siap menghinakan dirinya. Kadang dia melayani syekhnya, ya, dia melayani gurunya, sampai disebutkan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra bahwa Taus bin Kaisan melihat Ibnu Abbas, beliau memegang tali unta Zaid bin Thabit. Maka dikatakan Zaid bin Thabit berkata, "Kenapa kamu lakukan hal ini wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Hakada umirna an nasna bi ulama'ina." Demikianlah kami diperintah untuk berbuat kepada orang yang berilmu di tengah kami. Iya. Maka ini semuanya adalah hal yang hendaknya ada pada seorang penuntut ilmu. Hingga jiwa itu sampai ke udurnya. Jangan semangat di depan saja. Ya. Awal mendengarkan keutamaan ilmu semangat, tapi setelah itu patah di tengah jalan. Tapi dia terus memacu dirinya sampai diri ini tiba ke udurnya. Ya. Kapan dia mendapat udur? Kalau dia tidak bisa berpikir lagi. Kapan dia mendapat udur? Kalau dia tidak bernafas lagi. Itu baru dapat udur namanya. Iya. Karena itu dikatakan kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, sampai kapan menuntut ilmu?" Ya, tinta, baju beliau belepotan tinta. Tanyakan sampai kapan dengan tinta itu menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad, "Mal mihbara ilal makbara." Ya, bersama tinta ini sampai ke kuburan. sampai ke kuburan. Maka itu udur, jiwa dapat udur nanti. Kalau semuanya tidak berfungsi baru dapat udur. Ya, karena itu jangan berkata, oh saya sudah tua. Ya, saya sudah 60-an. Saya sudah sekian tahun. Wah ini sulit saya memahami. Itu bukan udur. Seorang, sepanjang Allah masih memberikan kepadanya dari kesempatan, maka jangan dia telantarkan dirinya. Ini ibadah yang sangat agung. Kemudian kata beliau, wakun fiktibasil ilmi tolla'a anjudi. Dan jadilah engkau di dalam mencari ilmu itu orang yang selalu ingin meraih naik ke derajat yang tinggi. Nah, itu seorang menuntut ilmu. Iya, dia harus lebih hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Iya, dia kumpul dari ilmu itu sedikit demi sedikit. Iya, karena suatu yang sedikit, walaupun dia kumpul sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Iya. Dan air di dalam bejana, walaupun dia kumpul setetes demi setetes, ya akan tiba saatnya bejana itu penuh. Bejana itu akan penuh. Maka demikianlah di dalam ilmu tersebut, seorang harus punya kesabaran. Ya, harus punya kesabaran. Ilmu memang diambil setahap demi setahap, bersama dengan berjalannya siang dan malam. Sebab siapa yang mengambil ilmu sekaligus, maka akan hilang darinya juga sekaligus. Iya. Tapi kalau diambil sedikit-sedikit, maka ini yang akan tetap dan tinggal di dalam hatinya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wala yadhhabanna al-umru minka sabahl minka sabahlalan. Wala yadhhabanna al-umru minka sabahlalan. Wala takbadanna an-ni'mataini bal ijtahidi. Baik. Wala takbadanna an-ni'mataini bal ijhadi. Kata penulis rahimahullah, dan jangan sekali-sekali umur itu pergi dari engkau sabahlalan, dalam keadaan sia-sia tidak ada manfaatnya. Iya. Dan jangan sekali-sekali engkau tertipu dan merugi pada dua nikmat. Bahkan harusnya engkau selalu berijtihad, bersungguh-sungguh. Sini tiga nasihat dari penulis rahimahullah. Nasihat yang pertama terkait dengan umur. Jangan dibiarkan begitu saja sabahlalan, ya tidak ada manfaatnya. Sebab kita dicipta semuanya ada tujuan penciptaan. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Apa hasibatum annama khalaqanakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian menyangka kami mencipta kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Iya. Semuanya ada pertanggungjawaban, apalagi terkait dengan umur. Terkait dengan umur, akan dipertanyakan tentang umur itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba sampai dia menjawab empat pertanyaan. Yang pertama, umrihi fi mafna, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, syababihi fi ma'bala, usia mudanya di mana dia usangkan. Ya. Usia muda bagian dari umur, tapi dikhususkan pertanyaan karena ini banyak pertanggungjawaban. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan, ke mana dia belanjakan. Ini hartanya dua pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya bagaimana dia beramal dengannya. Iya. Maka umur ini harus dimanfaatkan. Dan ketika Rasulullah sebutkan iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara, dua diantaranya, ya syababaka qabla haramik, usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Dan diantaranya juga hayataka qabla mautika, gunakan hidupmu sebelum kamu mati. Iya. Jangan biarkan umur itu berlalu sia-sia. Harus ada makna-makna dari ibadah yang tercakup di dalam umur itu. Dan yang paling indahnya, paling mudahnya, dan paling berberkahnya seorang menghiasi umurnya adalah dengan dia menuntut ilmu. membaca Al-Quran, membaca hadis, mengulanginya, mengajarkannya, hadir di majelis ilmu, ya, mendengarkannya. Dan sekarang banyak kemudahan, ya, bisa dengar pakai HP, bisa dengar pakai radio, banyak macam. Allah mudahkan di masa ini. Ya. Ini ibadah menuntut ilmu disepakati oleh para ulama lebih afdal daripada seluruh ibadah nafilah yang lainnya. Iya. Bahkan lebih afdal daripada jihad sekalipun. Jihad yang sifatnya jihad sunnah. Karena itu, ilmu ini apabila bersama seorang hamba dan selalu dia pelihara, maka ini akan menjadikan umurnya berberkah, kehidupannya berberkah. Karena itu di tafsir ayat di surah Maryam, ucapan Nabi Isa alaihi salam, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan saya dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun saya berada. Para ulama menafsirkan berberkah dimanapun dia berada, bagaimana caranya? Mu'alliman lil khair, dia mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Terkait dengan apa? Terkait dengan ilmu. Nasihat yang kedua dari penulis, wala taqbalanna ni'matain, jangan kamu tertipu pada dua nikmat. Al-ghaban itu, seorang beli barang di toko. Berapa harga barang ini, Pak? Oh, ini 100 ribu. Padahal harganya cuma 10 ribu. Iya, dia pulang. Sehingga toko lain, dia tanya, ini barang harganya berapa? Ya, toko lainnya berkata 10 ribu. Wah, masa di sana jual 100 ribu? Hah? Datang lagi ke toko lain untuk memastikan berapa? Oh, tetap 10 ribu. Oh, berarti dia apa? Tertipu oleh yang pertama. Itu goban namanya. Ya, maghbun. Dia sudah beli, ternyata dia tertipu. Nah, sekarang ada dua nikmat. Jangan sampai kita tertipu seperti itu. Iya. Apa dua nikmat ini? Itu diingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Dan ini maksud, kelihatannya ini maksud oleh penulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi makatirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, ghaban di dalamnya. Nikmat apa itu? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Iya. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nanti ketika dia sakit baru dia rasa betapa sehat itu suatu nikmat. Iya. Nanti dia sibuk, sulit mendapatkan waktu, baru dia rasa bahwa waktu luang itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Karena itu jangan tertipu pada dua nikmat ini. Ya. Nasihat yang ketiga, bal ijahadi. Bahkan hendaknya kamu bersungguh-sungguh. Nah, ini harus ada kesungguhan dalam belajar. Iya. Harus ada kesungguhan. Iya. Nah, boleh dalam menuntut ilmu itu, ya, dia setengah-setengah. Sebab ilmu kalau diberikan, kita berikan seluruh dari kita untuk belajar, seluruh. Kita maksimalkan segala kemampuan dan potensi kita untuk mempelajarinya, kita hanya diberi sebagian darinya. Apalagi kalau ngasih setengah-setengah. Apalagi kalau apa? Hanya sekedar ya sambilan saja. Tapi seorang muslim, karena dia tahu ini ibadah yang agung, dia berikan waktu yang baik untuk belajar dan menuntut ilmu. Iya. Ada waktu dia berikan. Nah, kadang kita masya Allah, ya, untuk belajar sekolah ya luar biasa ya, dari SD 6 tahun naik di atasnya 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah nanti 4 tahun, 5 tahun. Ya begitu kerja, tuntut ini kursus 6 bulan, sana kursus 3 bulan. Ya luar biasa masya Allah. Ya, harta gak ada masalah, jual sawah, jual rumah, ya, untuk seluruh itu. Tapi untuk belajar, ya. Oh, sudah belajar kamu bagaimana cara menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur? Ya. Ini perlu belajar. Oh, kita dituntut waktu satu pekan saja kita belajar. Iya. Kursus. Ya, ini kursus ya, satu pekan. Tapi enggak ada yang berpikir ke sana, masya Allah. Ya, padahal di masa ini kemudahan sangat apa? Sangat banyak. Enggak mampu datang pun banyak. Kaset-kaset rekaman ceramah dia bisa dengarkan. Kalau ada masalah sisa dia telepon guru yang mengajar. Iya. Dia pertanyakan, ini kemarin saya hadir begini, saya pahami begini, apa benar pemahaman saya? Ya, ada masalah dia tanyakan. Itu cara orang yang darurat. Kalau dia tidak mampu hadir di apa? Majelis-majelis ilmu. Tapi kalau dia mampu untuk hadir, harusnya itu yang selalu dihadirkan. Sebab kehadiran di majelis ilmu itu nikmat, tidak ada bandingannya. Iya, tidak ada bandingannya, tidak sebanding kalau dia mendengarkan ilmu di rumah tanpa menghadirinya. Baik, karena itu harus ada ijtihad, kesungguhan. Kemudian kata penulis rahimahullah, faman hajara al-ladzati nalal muna wa man akabba ala al-ladzati adda ala al-yadi. Kata beliau, siapa yang meninggalkan kelezatan-kelezatan, dia akan mendapatkan cita-citanya. Dan siapa yang berkecimpung dengan kelezatan, dia akan menggigit tangannya nanti. Akan menyesal maksudnya. Iya. Sini penulis rahimahullahu ta'ala ingin mengingatkan, iya, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kalau lewat, setelahnya pasti penyesalan. Iya, kalau dia lewatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana keadaan jiwa itu tatkala dia keluar dari ruhnya menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu laminal khasirin. Jiwa berkata, wahai betapa saya merugi terhadap apa yang saya telantarkan di sisi Allah, dan sungguh saya termasuk orang yang sangat merugi. Iya. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Dia berhayal, andai kata Allah memberi hidayah kepadaku, saya akan menjadi orang yang bertakwa. Aw taqula hina taral adab. Atau dia berkata ketika melihat siksaan, law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Andai kata saya punya kesempatan balik lagi ke dunia, saya akan berbuat baik. Hilang sudah kesempatan. Hanya apa? Penyesalan yang ada. Iya. Hanya penyesalan yang ada. Kalau dia dari kehidupan dunia ini selalu bersungguh-sungguh, dia tinggalkan kenikmatan, kelezatan yang bisa melalaikannya dari ibadah, melalaikannya dari ilmu, maka ini artinya dia pasti akan mendapatkan yang terbaik. Ya, dia akan mendapatkan ilmu itu dan akan mendapatkan sorga yang merupakan buah dari ilmu. Akan mendapatkan sorga yang merupakan buah dari ilmu. Tapi siapa yang berkecimpung di atas kelezatan, Allah analiyadi, dia nanti pasti akan menggigit tangannya. Bukan dikatakan jari di sini ya. Ya, kalau gigit jari itu biasa. Ini menggigit tangan, satu tangan dia gigit. Iya, itu penyesalan luar biasa. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada hari kiamat ada orang yang menyesal seperti itu. Allah berfirman di surah Al-Furqan, "Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi" yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya laitaha ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ala dhikri ba'da idjani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Hari itu pada hari kiamat tatkala orang yang zalim menggigit kedua tangannya, saking dahsyatnya penyesalannya, dua tangannya masuk ke dalam mulutnya, dia gigit, dia tidak menyadarinya. Iya. Dia berkata, wahai betapa menyesalnya saya. Kenapa saya ketika hidup dahulu tidak mengambil jalan ikut bersama Rasul? Baru dia menyesal. Tidak mengambil jalan bersama Rasul. Tidak mempelajari agamanya, tidak mengikuti syariatnya, tidak mengamalkan tuntunannya. Baru dia menyesal. Iya. Dan lebih menyesalnya lagi, ya laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya, wahai betapa kasihannya saya. Andai kata saya dulu di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai panutanku. Dia tidak mengikuti jalan Rasul, tapi mengikuti jalan manusia. Ini bahaya orang yang bertaklid, ikut-ikutan. Ya, hanya tahu ya, nenek moyang, guru dan seterusnya. Tidak ikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia akan menyesal pada hari kiamat. Ya. Sungguh orang itu telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Setelah datang ad-dikir itu kepadaku, dan syaitan memang selalu mengkhianati manusia, selalu membuat manusia itu merugi. Iya. Maka hati-hati ya di dalam memperhatikan kondisi diri. Ya, siapa yang meninggalkan kelezatan, dia akan dapatkan apa yang dia cari. Dan siapa yang berkecimpung, selalu berkubang di atasnya, maka dia akan menggigit tangannya menyesal. Bukan artinya bahwa seorang itu tidak boleh merasakan sesuatu dari hal yang baik, dia makan yang baik, ya, atau dia apa namanya tidur di atas tempat tidur, ya. Bukan itu maknanya. Tapi maknanya adalah seorang tatkala bergeliman dengan kelezatan, iya, dan terus dan hal tersebut melalaikannya dari kehidupan akhiratnya, dari kehidupan, dari ilmu agama, itu adalah perkara yang dicela. Karena itu di dalam makan misalnya, tidak dilarang seorang itu makan kenyang, tapi sekali-sekali. Kalau tiap hari, setiap kali makan kenyang, ini berlebihan namanya. Iya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah minum susu sampai semuanya kenyang, tidak mampu lagi minum. Iya. Tapi di kebanyakan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimaklumi bagaimana keadaannya. Baik. Maka ini semuanya dari pembahasan penulis. Ya, dan ini biasanya di etika apa namanya tata bahasa Arab kadang ada uslub penekanan sehingga kadang di dalam pembahasan ada mana-mana yang kadang perlu didetailkan sebab kalau sepintas selalu dipahami terlalu berlebihan. Kemudian kata beliau rahimahullah, tapi qam'i ahwa'in nufusi i'tizazuha wa fi nailiha ma tashtahi dillun samarda dillun sama dillun sarmadi wa fi nailiha ma tashtahi dillun sarmadi. Kata beliau di dalam memutus hawa nafsu jiwa terdapat kemuliaan untuk jiwa itu. Ya, dan di dalam meraih apa yang dianggap lezat syahwat jiwa itu terdapat kehinaan yang terus-menerus. Ya. Sini beliau menegaskan tentang bagaimana seorang itu menghadapi jiwanya. Ya, jiwa ini harus dia tundukkan. Jangan dia ikuti hawa nafsunya. Harus dia putus hawa nafsu itu. Dia pegang jiwanya, dia tundukkan. Barulah dia akan mendapatkan kemuliaannya sebagai orang yang memiliki jiwa. Sebab jiwanya dia miliki, dia tundukkan. Tapi kalau jiwanya, dia memperturutkan hawa nafsunya, jiwanya tidak bisa dia pegang, maka jiwa ini akan mengikuti segala syahwatnya. Dan itu adalah kehinaan yang selama-lamanya. Iya. Maka harus dijaga keberadaan jiwa itu. Dan tadi saya bacakan ayat. Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Adapun siapa yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia, dia larut di dalam kehidupan dunianya, dalam kelezatannya, dia ikuti seluruhnya, maka neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Dan barang siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan dia tahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka sorga adalah tempat tinggalnya. Sorga adalah tempat tinggalnya. Kemudian kata penulis rahimahullah, wala tashtagil bima yuksibul illa bima yuksibul ula wala tardalin nafsin nafisati birradi. Kata beliau, janganlah engkau sibuk kecuali dengan sebuah kegiatan yang menghasilkan ketinggian. Iya. Ini nasihat yang bagus ya. Kalau seorang beraktivitas, ya, jangan dia bekerja sesuatu dan ingin mendapat angka satu. Tidak cukup. Iya. Harus dia dapat angka di atasnya. Dia bekerja dapat angka 10. Bisa angka 20, 100. Naik ke atas. Jelas ya? Ya. Tapi ada sebagian orang yang dia bekerja dapat minus 10. Ya. Bukannya dapat, kalau dapat 0 mending, ini dapat minus. Ya, dan hidup seperti itu. Kalau dia tidak menguntungkan, pasti merugikan. Itu hidup. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha wa bikuha." Setiap manusia berusaha, berupaya. Dengan upayanya dia menjual dirinya. Iya. Maka ada yang dengan upayanya ini dia bebaskan dirinya dari api neraka. Ada yang dengan upayanya dia justru membinasakan dirinya ke dalam api neraka waliyadzubillah. Karena itu kalau ingin cari, cari yang paling tinggi. Hal yang sifatnya apa? tinggi, membawa kepada kemuliaan, membawa kepada surga. Nah itu orang yang punya semangat tinggi namanya. Iya, cita-cita yang baik. Kemudian kata beliau, wala tardha lin nafsin nafisati birradi. Dan terhadap jiwa yang terhormat ini, jangan kamu ridha jiwamu itu dengan sesuatu yang hina. Jangan ridhai hal yang hina untuk jiwamu. Iya. Seorang penuntut ilmu masuk dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dia masuk dalam perkara itu hanya menghinakannya saja. Tampak sekali kejahilannya. Iya. Sebab kalau orang-orang belajar itu dimaklumi apa kesibukannya. Iya. Apa? Kesibukannya. Orang yang belajar itu masya Allah sibuk dengan ilmu. Iya. Pengetahuannya bagus. Ada hafalannya. Ada yang dia ketahui. Ditanya tentang sesuatu dia paham hukumnya. Nah itu orang ya. Seorang menuntut ilmu. Iya. Dan di masa ini keadaan sebagian penuntut ilmu agak terbalik keadaannya. Iya. Agak terbalik keadaannya. Dan ini dari celah syaitan menyesatkan. Iya. Dia ketika belajar diambil satu sudut dari ilmu saja. Tidak diambil yang lainnya. Satu sudut dari ilmu saja. Sehingga kadang kita ketemukan ya, sebagian penuntut ilmu ya, di mana-mana dia tulis dirinya salafi. Oh, dianggap manhajnya paling kuat, paling bagus, tapi kalau belajar enggak pernah hadir di majelis taklim. Iya. Dan ini bukan ciri kebaikan. Ya, kalau manhajnya bagus enggak seperti itu. Orang yang bagus manhajnya kelihatan ilmunya. Ya, ceritanya si fulan begini, si fulan begitu, si fulan begitu. Begitu ditanya, apa doa bangun dari tidur? Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, doa bangun tidur aja enggak tahu. Doa mau tidur apa? Enggak tahu juga. Ya. Maka ini perhatikan, pintu syaitan menyesatkan manusia. Ya. Pintu syaitan menyesatkan. Akhirnya tidak belajar. Ya, karena kesibukan baru mau belajar. Ini ustaz apa ini? Dia kritik dulu ustaznya semuanya, cari celahnya, cari aibnya. Sudah enggak jadi belajar dia. Iya. Enggak jadi belajar. Betul kalau yang dia bicarakan ahlul bidah tidak ada masalah. Kita diperintah untuk meninggalkan ahlul bidah. Ini ahli sunnah yang dia cari hal-hal yang seperti itu. Maka seorang penuntut ilmu harus tahu. Ya. Kebaikan untuk jiwanya. Jangan dia cari hal-hal yang hina untuk jiwa. Iya. Sebab jiwa itu kalau dia tampung perkara yang hina itu enggak bagus. Ibarat tong sampah ya, masukkan sampah terus di situ. Ya, dia kumpulkan apa? Sampah waliyadzubillah. Karena itu cari yang baik-baik. Cari yang baik-baik. Apalagi sekarang perkembangan teknologi dan seterusnya. Ya. Penuntut ilmu masya Allah bagus sudah menghafal Quran ini. Tapi setelah kenal internet, oh bacanya internet aja terus. Wah sendiri internet. Tulisan nggak tahu siapa yang menulis. Ya, belajar juga nggak tahu di mana belajarnya. Ya, maka jangan ridho menampung hal-hal yang jelek dimasukkan ke dalam jiwa. Ya, kalau itu berasal dari seorang ustadz, berasal dari seorang yang berilmu, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau berasal dari orang-orang yang jahil, ya, berasal dari orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan ilmu, berasal dari orang-orang yang apa namanya, ya, dikenal dengan kedengkian, apalagi kadang sering berdusta, maka itu tidak cocok seorang membaca hal-hal yang seperti itu. Baik, maka penuntut ilmu dia pandai menimbang untuk jiwanya. Ya, dia sibuk dengan hal yang memuliakannya saja. Jangan dia rilau untuk jiwanya yang terhormat hal yang merendahkannya. Kemudian kata beliau, wa fi khalwatil insani bil ilmi unsuhu wa yaslamu dinul mar'i inda tawahhudi wa yaslamu min kilin wa qalin wa min ada jalisin wa min washin baghidin wa husadi. Ya. Kata beliau rahimahullah, dan ketika seorang bersendirian dengan ilmu, ya, dia hadir di majelis ilmu. Setelah itu dia pulang ke rumahnya. Apa yang dia pelajari, dia bersendirian. Dia ulangi, dia baca. Nah, itu terdapat ketenangannya. Ya, itu yang menghiburnya. Dia sendiri pun ada kawannya, buku-buku dia baca. Merasa sejuk dia di rumahnya. Iya. Dan ketika dia sendiri, agamanya selamat. Agamanya selamat. Sebab dia menggunakannya dengan ilmu. Membaca ilmu. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan di masa banyak fitnah seorang sibuk dengan ibadah. Di dalam hadis Ma'akil bin Yasar riwayat Muslim, beliau bersabda, ya. Al-ibadatu fil haraj kehijratin ilayya. Beribadah di masa fitnah bagikan berhijrah kepada. Dan ketika ditanya oleh Uqbah bin Amir al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" "Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan?" Maka Rasulullah menjawab, "Amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituka wa baki 'ala khati'atik." Hendaknya lisanmu kamu jaga. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagi kamu. Dan hendaknya kamu selalu menangisi kesalahanmu. Itu jalan keselamatan. Maka seorang penuntut ilmu, kalau dia jaga dirinya di atas akhlak ini, luar biasa. Iya. Tapi yang menjadi masalah bagi seorang penuntut ilmu, kalau dia terlalu banyak, kila wa qal. Ada yang berkata begini, berkata begitu. Perkara enggak jelas. Iya. Baik. Karena itu diingatkan di sini oleh penulis. Wa yaslamu min kilin wa qalin wa min ada. Dia akan selamat dari kila wa qala. Dikatakan begini, dikatakan begitu. Wa min ada jalisin. Dan dia akan selamat dari gangguan teman duduk. Ya. Wa min washin baghidin wa husadi. Dan dia akan selamat dari orang yang ya, menampakkan akhlak kebencian. Dan selamat dari orang-orang yang hasad. Selamat dari orang-orang yang hasad. Nah, kemudian kata beliau, fakun hil sabaitin fahuwa sitrun li auratin wa hirzul fata min kulli ghawin wa mufsidi. Iya. Kata beliau, maka jadilah kamu hil sabait. Iya. Jadilah engkau lampu rumah. Iya. Jadilah engkau seperti apa? Penjaga atau lampu di rumah. Dia di rumah terus, enggak pernah keluar di situ. Di rumahnya. Iya. Bahwa apa namanya? Sitrun li auratin. Dia adalah suatu yang menjaga auratnya. Nah, dan kalau dia selalu di rumahnya, mengurung dirinya dengan ilmu, maka itu akan menjaga auratnya. Wa hirzul fata min kulli ghawin wa mufsidi. Itu yang menjaga anak muda dari segala yang menyesatkan dan yang merusaknya. Iya. Ini di masa penulis ya, penulis ucapkan. Sebab biasanya kalau mau aman seperti itu, kurung diri di rumah. Tapi kalau sekarang di rumah pun dijaga. Iya. Internet masuk di rumah. Bahkan kalau dia di luar lebih aman dari internet dia pegang. Iya. Kadang di sebagian kadang. Ya, duduk pun ada SMS masuk. Iya. Menyibukkannya, melalikannya. Nah, maka di kondisi yang seperti ini bagus seorang berada di rumahnya. Tapi harus dia tutup segala pintu yang bisa menyibukkan dia. Sebab yang dimaksudkan adalah dia konsentrasi dengan ilmu. Dia konsentrasi dengan ilmu. Baik, dan ini beliau isyaratkan ya, sebuah hadis. Dan saya enggak ingat sekarang hadisnya, kelihatannya ada masalah begitu. Baik. Hanya saja nasihat penulis ini adalah hal yang baik. Ya. Dan hilsa itu adalah sesuatu yang dipakai menutupi rumah. Ya. Ya, kalau dia dipakai menutupi rumah itu dikatakan hilsa baitin. Kemudian kata beliau, wa khairu jalisil mar'i kutbun tufiduhu uluman wa adaban wa aklan muayyadi. Sebaik-baik teman duduk seorang itu adalah buku-buku yang memberikan faedah kepadanya. Faedah ilmu, faedah adab, faedah akal yang apa? Akal yang penuh dengan apa? Penuh dengan dukungan kebaikan. Iya. Baik. Jadi di sini beliau mengarahkan kalau seorang berada di rumahnya, jangan di rumahnya berpikir sendiri, tapi dia baca buku-buku. Buku-buku yang mengandung ilmu-ilmu, adab, dan membuat dia berakal dengan akal yang baik. Iya. Harus ada akalnya, ada kedewasaannya. Iya. Sebab kadang seorang tidak pandai menggunakan akalnya. Akal itu kenapa dikatakan akal? Sebab akal menahannya dari berbuat yang jelek. Iya. Jadi kalau dia akalnya tidak menahan dia dari berbuat yang jelek, maka itu berarti tidak ada akalnya atau kurang akalnya. Demikian. Karena itu harus dipahami. Akal ini perlu dididik dengan baik. Iya. Karena itu para ulama menulis buku-buku bagaimana seorang itu bisa berakal dengan akal yang benar. Iya. Agar supaya dia didik dirinya dengan adab, dengan ilmu. Ya, kalau dia tidak baca buku di rumahnya, kata penulis, wa khalid idza khalaqta kullu muwaffiqi kullu muwaffaqin min al-ulama ahli at-tuqa wat-tasadduri. Iya. Kalau engkau bergaul, maka bergaullah dengan orang yang muwaffaq, orang yang mendapat taufik. Siapa itu? Dari kalangan ulama, orang-orang yang bertakwa lagi berada di atas jalan lurus. Iya. Dan di sini beliau arahkan. Dan ini sisi yang kedua, ini sisi penting. Sebab seorang penuntut ilmu, asalnya dia belajar ke guru. Membaca, itu nanti tahapan. Iya. Kalau dia mengembangkan dirinya sendiri dengan membaca, nanti setelah dia memiliki kunci-kunci ilmu. Ada kunci ilmu dia pegang, boleh dia membaca buku banyak, kemudian mengambil manfaat dan pelajaran sendiri. Sekarang kalau dia banyak baca buku, buku yang dia baca ini, dari mana dia mampu bedakan ini baik, ini tidak baik, atau ini pemahaman si penulis benar, ini tidak benar. Harus dia miliki kunci-kunci ilmu dulu. Dari setiap ilmu dia ambil kuncinya. Iya. Dia ingin belajar tafsir Al-Quran, iya, maka dia harus belajar muqaddimah dalam ilmu tafsir. Iya. Ada mengambil ilmu tentang tajwid supaya dia mengerti tentang qiraat. Kemudian dia hendaknya mengerti tentang nasikh dan mansukh. Ada pendahuluan-pendahuluan harus dia pahami supaya dia bisa memahami Al-Qur'an dengan benar. Ya, selain daripada itu ilmu Al-Qur'an bahwa untuk memahami tafsir Al-Qur'an banyak ilmu yang diperlukan. Bahkan seluruh cabang ilmu itu kalau orang baca Al-Qur'an harus lengkap alat-alatnya untuk membacanya dan mengambil manfaat di belakangnya. Ketika membaca hadis ada dasar. Ya. Dari hadis-hadis ringan dia baca. Dia mulai dari Arba'in Nawawiyah misalnya. Naik setelah itu ke Umdatul Ahkam. Setelah itu dia baca Bulughul Maram. Ya. Dia belajar fikih, ambil fikih dasar. Ringkasan dulu. Masalah ibadah dulu. Ya. Tentang wudu, salat, zakat, puasa, haji. Setelah itu selesai, diambil ringkas lagi. Fikih ibadah untuk seluruh cakupan fikih dari awal sampai akhir. Di empat babnya. Bab ibadah, bab nikah, ya, bab muamalah, dan bab peradilan dan hukum-hukum. Iya. Dia baca ringkasan dalam hal itu. Dia masuk dalam ilmu hadis, dia belajar ilmu mustalah yang ringan dulu. Sebelum diambil yang beratnya. Demikian. Dia mengambil kunci-kunci ilmu. Iya. Dasarnya, setelah memegang kuncinya, iya, dia boleh lepas sendiri membaca. Sisa kalau ada masalah, dia tanya kepada orang yang lebih berilmu dari dia. Orang yang lebih berilmu dari dia. Tapi kalau seorang penuntut ilmu belum lagi ya memiliki dasar-dasar, kunci-kunci ilmu, bahasa Arab aja belum bisa, ya, tiba-tiba jadi imam jar kuat ta'dil, ya, si fulan ini keliru, si fulan ini hisbi, si fulan ini begini dan begitu, dari mana dia bisa menimbang? Iya. Kalaupun dia benar, kerusakan yang dia buat akan lebih banyak daripada apa? Kebaikan yang dia adakan. Iya. Maka harus dipahami bahwa segala sesuatu itu ditempatkan pada tempatnya. Ditempatkan pada tempatnya. Yang berbicara tentang ilmu adalah ahlinya. Ya. Orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Sehingga perkara menjadi baik. Jadi kalau bergaul, bergaullah dengan orang yang baik. Ya. Dengan orang yang memiliki ketakwaan. Kalau bahasa penulis di sini, orang yang muwaffaq. Dari kalangan ulama. Orang-orang yang memiliki ketakwaan dan tasaddudi. Berada di atas jalan yang lurus. Ya, sehingga aman agamanya. Aman agamanya. Iya. Baik. Dan di sini penulis rahimahullah ya membahasakan kalau dia bergaul. Ya, dan maksudnya pergaulan yang sifatnya ya memberi apa namanya pengaruh kepada teman-temannya. Adapun kalau dia ada hubungan terkait dengan dunianya, membeli, menjual dan seterusnya sebatas apa yang dia perlukan, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau teman menjadi teman duduknya, teman akrabnya, kemudian teman apa namanya selalu dia berjumpa, maka harus dia perhatikan orang-orang dengan sifat yang disebutkan oleh penulis di sini agar supaya dia selalu berada di atas jalan yang baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, yufiduka min ilmin wa yanhaka an hawa fasahibhu tuhda min hudahu wa tarshudi. Ya, kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang baik dari kalangan ulama, orang-orang yang salih, maka dia akan memberikan kepada engkau faedah ilmu. Iya. Dan melarang kamu dari mengikuti hawa nafsu. maka bergaullah dengannya. Kau akan dapat petunjuk ya dari ilmunya, dan kau akan mendapat kelurusan jalan. Nah, dan ini dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Kata beliau, matalul jalisi salih wa jalisi su kahamil miski wa natihil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagaikan orang yang bawa minyak wangi dan peniup api, pandi besi. Teman duduk yang baik ini bawa minyak wangi. Orang yang bawa minyak wangi, imma yahdiyak, mungkin dia kan membuat kamu coba minyak wanginya. Kalau tidak, mungkin dia jual, ini beli minyak wangi saya, masya Allah, miliki minyak wangi. Kalau tidak, kita akan cium bau wangi di sekitarnya. Ya, penjual minyak, namanya penjual minyak wangi, berarti apa? Harum dianya. Nah, itulah teman duduk yang baik. Iya, kalau kita duduk dianya diberikan faedah ilmu, ada sesuatu kita bisa tanyakan, ada hal yang kelihatannya perlu diluruskan dari kita, dia luruskan. Paling tidak kalau dia diam pun, tidak berbicara apa-apa pun, orang yang baik ini, kita akan melihat hal yang baik. Dia tidak menggibah orang. Ketika waktu sholat, dia berdiri sholat. Dia tidak melakukan hal yang dia haramkan. Jadi kelihatan darinya hal yang baik walaupun dia diam. Ya, ini paling sedikitnya yang diambil faedah dari teman duduk yang baik. Tapi teman duduk yang jelek, kata Nabi, bagikan peniup api. Apakah dia membakar bajumu? Salah sedikit apinya, salah tiup, kita yang terbakar. Kalau tidak, akan kita dapatkan udara yang tidak enak di sekitarnya. Ya, panas ya. Itulah teman duduk yang jelek. Nah, kemudian beliau berikan wasiat lain kepada seorang penuntut ilmu. Iya. Kata beliau, wa iyyaka wal hammaza in kunta anhu wal ba dhiya fa innal mar'a bil mar'i yaqtari wala tashhabil hanqa fadul jahli iyarum salahan li amrin ya akhal hazmi yufsidi. Iya. Kata beliau, dan hati-hatilah engkau dari al-hammaz. Al-hammaz ini yang tukang mencela orang, selalu menggibah orang. Ya, tidak ada pekerjaannya kecuali mencari aib manusia, mencela manusia. Itu hammaz namanya. Iya. Dan ini dicela ya dalam berbagai ayat. Ya, saya banyak meringkas ya. Saya tidak banyak menyebutkan ayat dan dalil untuk setiap kalimat yang disebut oleh penulis karena waktu memang agak sempit untuk meraikan semuanya. Tapi di sini beliau ingatkan hal-hal yang indah. Walaupun secara ringkas bisa kita ambil faedah. Jangan kamu, hati-hati kamu dari hammaz. Ya, orang yang seperti ini. Nah, orang yang seperti ini. In kunta anhu, ya. Apabila engkau berdiri, ya. Apa namanya? Darinya, ya, meninggalkannya. Demikian pula hati-hati kamu, ya, dari al-badhi. Al-badhi ini orang yang, ya, lisannya selalu menikam manusia, mencela manusia. Ya, fainal mar'a bil mar'i yaqtadi. Sebab seorang itu dengan kawannya dia mengikut. Nah, karena itu ada hadis dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ala dini khalili." Seorang itu berada di atas agama kawan kesayangannya. Ya, berada di atas kawan karibnya. Nah, dan jangan kamu berkawan dengan orang-orang yang hamqa. Ini jama' dari ahmaq. Orang yang tidak berpikir. Orang yang apa? Tidak berpikir. Fadul jahli, karena orang yang jahil, walaupun yarum salahan, dia menghendaki kesalihan, kebaikan pada suatu perkara, tetap saja dia merusak. Ya. Karena kejahilannya bisa membawa apa? Kerusakan. Ya. Kemudian kata beliau, wa khairu maqamin qumta fihi wa khaslatin, dan sebaik-baik tempat engkau berdiri di situ, engkau berpijak menapak, dan sebaik-baik sifat, tahallaitaha dzikrul ilahi bi masjidi, sebaik-baik tempat kamu berada di situ dan sebaik-baik sifat kamu berhias dengannya adalah engkau selalu berzikir kepada Allah di masjid. Ya, kalimat berzikir ini yang sering dibahasakan ya dalam hadis oleh penulis. Sebab dikir itu cakupannya luas. Baca Al-Quran dikir, menghafal hadis dikir, Ya, hadir di majelis ilmu itu adalah dikir. Ya. Dan itu bahkan dari pokok dikir. Hanya saja banyak dari istilah kalau di masyarakat umum dikatakan dikir, yaitu berarti baca wirid-wirid, dikir-dikir. Ya, dipahami oleh masyarakat. Jelas ya? Padahal kalimat dikir itu dalam Al-Quran cakupannya luas. Karena itu Al-Quran disebut apa? Dikir. Inna nahnu nazzalna dikir wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan dikir, yaitu Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Dan hadits Nabi disebutkan, disebut sebagai dikir. Ya, dan majelis ilmu disebut sebagai majelis dikir, taman-taman surga. Ya. Jadi semuanya, ya, hendaknya menjadi timbangan bagi kita semua bahwa keberadaan manusia, umat Islam di masjid, ya, duduk kepada guru, mengambil ilmu, ya, itu adalah hal yang paling baik. Hal yang paling baik. Dan ini kegemaran harus selalu ada pada kita. Karena itu seorang penuntut ilmu, seorang yang mendaki kebaikan untuk dirinya, harus ada waktu dia hadir ke masjid. Harus ada waktu dia hadir ke masjid untuk majelis ilmu. Iya. Salat lima waktu tentunya laki-laki wajib ke masjid. Selain daripada itu dia tambah, dia lebih senang di masjid. Kalau misalnya dia pulang ke rumahnya dia baca Al-Quran, kenapa tidak baca Al-Quran di masjid saja? Iya. Itu akan lebih apa? Lebih baik. Karena itu salah satu dari tujuh golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsy-Nya pada hari kiamat, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya selalu terikat dengan apa? Terikat dengan masjid. Iya. Maka berada di masjid itu adalah hal yang indah. Kemudian kata beliau, wa kuffa 'anil awra lisanaka wal yakun dawaman bi dzikrillah ya sahibi nidi ya sahibi nadi. Iya. Dan hendaknya engkau selalu menjaga lisanmu dari menyebutkan aurat orang, menyebutkan celah orang. Iya. Asalnya pada kehormatan kaum muslimin, pada aibnya itu tidak boleh disebut, kecuali kalau ada kemaslahatan agama di dalamnya, hal yang diperkecualikan. Tapi asal kehormatan umat Islam dijaga. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisani walam yadkhulil iman fi qalbihi la tu'dul muslimin wala tatatabba'u awratihim fa innahu man yatatabba' awrata ahihi almuslim yatatabba' illahu awratahu wa man yatatabba' illahu awratahu yudhihhu walau kana fi jawfi rahli. Wahai sekalian orang yang berislam dengan lisannya tapi keimanan belum masuk ke hatinya. Ya, jadi anggap oleh Nabi baru berislam dengan apa? Lisan, keimanan belum masuk ke hati. Jangan kalian mengganggu kaum muslimin. Jangan kalian mencari-cari aurat mereka. Sebab barang siapa yang mencari aurat saudaranya muslim, Allah akan mencari-cari auratnya. Dan kalau Allah sudah mencari-cari aurat seseorang, dia akan dipermalukan walaupun di tengah rumahnya. Iya. Karena itu, seorang yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, dia jaga lisannya. Apalagi menyebutkan aurat manusia. Apalagi menyebut hal yang belum jelas. Iya. Hal yang belum jelas. Iya. Kita harus takut dalam hal yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib. Seorang lelaki kadang dia berbicara dengan sebuah pembicaraan, dia tidak perjelas pembicaraan tersebut. Pembicaraan ini menyeretnya ke dalam neraka sejauh timur dan barat, waliyallahu billah. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Iya. Tapi banyak di antara manusia di masa ini, ya, kurang rasa takutnya. Baca hadits-hadits seperti ini, ya, sekadar seakan-akan berlalu saja. Apalagi di masa sekarang ini. Kalau di masa dahulu mungkin seorang menggibah, berbicara kejelekan, itu akan sampai ke beberapa orang saja. Sekarang dia yang berbicara kejelekan, sisa nulis status saja, sampai ke ujung dunia sana. Iya. Dan itu akan dicatat kejelekan untuknya hingga hari kiamat. Nah, karena itu hati-hati pada apa namanya lisan ini, apa yang dia ucapkan, apa yang dia tulis, hendaknya seorang berhati-hati dengannya. Dan hendaknya dawaman bidzikrillahi, dia selalu ya, apa namanya, berzikir kepada Allah, tidak pernah berhenti. Ya, dalam hadis Abdullah bin Bushr riwayat Ahmad bin Majah dan selainnya, seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syari'al Islam qad kathurat fababun natamassaku bihi jami'. Kata ya Rasulullah, sungguhnya syariat Islam ini banyak sekali. Ya. Kami minta sebuah pembahasan lengkap, kami berpegang dengannya. Satu hadis berpegang dengannya. Satu ketentuan kami berpegang dengannya. Apa jawaban Nabi? La yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah. Hendaknya lisan kamu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membasahi lisan dengan zikir, membaca Al-Quran, membaca hadis, mengulangi ilmu, melantunkan kalimat-kalimat zikir, berdoa kepada Allah. Ya, itu adalah hal yang sangat indah bagi seorang hamba. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya untuk seorang penuntut ilmu. Wahassin anil fahsyail jawariha kullaha takun laka fi yawmil jazai khairu syuhadi. Ya. Dan hendaknya engkau selalu menahan, ya, selalu menjaga kehormatan seluruh anggota badanmu, menjaga kehormatan seluruh anggota badanmu dari melakukan kekejian, supaya anggota badan engkau ini pada hari kiamat menjadi saksi yang paling baik. Ya, sebab pada hari kiamat semuanya berbicara. Ya, lisannya berbicara, apa namanya, tangannya berbicara, kakinya berbicara, kulitnya pun berbicara. Semuanya mempersaksikan. Karena itu anggota badan hendaknya dijaga dari kekejian-kekejian. Ya. Sebab mulut akan ditutup dan semua anggota badan berbicara, memberikan persaksian. Nah, kalau ingin anggota badan ini menjadi saksi yang baik, maka di kehidupan dunia harus kita apa? Kita jaga dari segala al-fawahish, segala al-fahsya. Kemudian kata beliau, wawadib ala darsil Qur'ani fa innahu yulayyinu qalban qasiyan mitla jalmadi. Iya. Dan terus menerus langkau mempelajari Al-Quran. Ya, ini darsil Qur'an. Ya, ini selalu diulangi oleh penulis. Karena Al-Quran ini subhanallah, iya, di dalamnya terdapat segala ilmu dan segala kebaikan yang diperlukan oleh hamba. Dan ini harusnya selalu kita kaji dan kita kaji. Seorang membaca Al-Quran setiap hari pun, setiap saat pun, dia gali kandungan dan faedahnya, tidak akan habis kandungan faedah Al-Quran itu. Iya. Maka hendaknya ada kontinu seorang di dalam mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu melembutkan hati yang keras, walaupun seperti batu jalmadi, ya, batu hitam yang keras, ya, itu akan hancur, akan lembut dengan Al-Quran. Ya, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin, apa ayatnya? La ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, engkau akan melihat gunung ini khusyuk, pecah, terkeping-keping karena takut kepada Allah. Iya. Perhatikan dari keagungan Al-Quran. Iya. Karena itu kalau seorang selalu membaca Al-Quran, itu pasti apa? Melembutkan hatinya. Iya. Maka kapan dia memberikan waktu untuk membaca Al-Quran, itu sangat indah sekali. Nah, ada sebagian orang, masya Allah, ya, dia punya pekerjaan rutin. Jadi untuk sholat lima waktu, sebelum masuk waktu sholat, dia sudah ada di masjid. Waktunya dia baca Quran. Iya. Waktunya dia baca Quran. Dia kasih waktu 10 menit sebelum adzan. Tapi lumayan 10 menit sebelum adzan, 5 waktu sholat berapa menit semuanya? 50. Iya. 50 menit. Dalam sebulan bisa menjadi berapa? Kan luar biasa kan? Bisa menjadi 1500 menit. Iya. Dalam sebulan. tiap hari 50 menit, dalam sebulan 1500 menit, berapa jam, masya Allah, dari kebaikan yang didapatkan dengan membaca Al-Quranul Karim. Ya. Kalau tidak mampu 10 menit, 5 menit, tapi harus muwadhabah. Dia harus apa? Menjaganya, continue. Iya. Baik. Kemudian kata penulis, wa hafidh ala fi'lil furudhi bi waqtiha. Wa khudh bi nasibin fid duja min tahajjudi. Ini nasihat yang indah juga. Iya. Kata beliau rahimahullah. Iya. Kata penulis, dan jagalah. Iya. Pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib pada waktunya. Sholat pada waktunya, zakat dia keluarkan pada waktunya, puasa di waktunya, haji di waktunya. Hal yang wajib dia jaga pada waktunya. Iya. Wa khudh bi nasibin fid dunya min tahajjudi. Dan di waktu malam ambillah bagianmu dari sholat tahajjud. Iya. Dari sholat tahajjud. Sholat tahajjud dari keindahan dalam hidup dan kemuliaan seorang muslim. Ya, bayangkan Rasulullah didatangi khusus oleh Jibril. Jibril berkata, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Iya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun anhu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil-nas." Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu, engkau akan meninggal. Cintailah siapa yang kamu cintai, engkau akan berpisah darinya. Beramallah sesuka hatimu, engkau akan mendapatkan balasan terhadap amalanmu. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah dia sholat di malam hari. Iya. Dan keagungannya adalah dia merasa cukup terhadap apa yang ada di tengah manusia, berada di tangan manusia. Ini nasihat yang agung untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena itu menjaga salat malam itu adalah ciri penuntut ilmu. Karena itu dikatakan kepada Imam Ahmad, ada seorang dia tidak salat malam. Kata Imam Ahmad, hadza rajul su. Dia adalah seorang yang jelek. Iya. Kalau dia tidak bisa melakukan salat panjang, cukup diambil witir. Iya, tapi dia pelihara, tidak pernah dia luput. Ya, kecuali kalau dia perjalanan atau semisal dengannya sedang sakit, ya Allah memberikan keringanan. Dalam hadis Abu Musa riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Idza safara al-'abdu aw marida, kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu melakukan perjalanan atau dia sakit, maka amalan yang biasa dia lakukan di masa dia sakit atau di masa dia melakukan perjalanan, di masa dia mukim, di masa dia sehat dan di masa dia mukim, amalan yang biasa dia lakukan itu tetap tercatat baginya. Jadi walaupun dia safar, kalau di kampungnya dia biasa melakukan amalan itu, maka di safarnya pun tercatat dia melakukannya. Dia sakit, tapi biasanya dia sholat malam. Walaupun dia tidak sholat malam, tetapi kalau dia sakit, dia dicatat sebagai orang yang apa? Sholat malam. Karena itu di masa seorang tidak safar, dalam keadaan sehat, kalau dia berakal dengan akal yang baik, ingin kebaikan untuk dirinya, dia jaga dari kebiasaan-kebiasaan ibadah. Berdikir pagi dan sore, dari sholat rawatibnya, dari sholat malamnya. Sehingga kalau dia perjalanan pun, tetap tercatat untuknya. Tapi bukan artinya kalau perjalanan dilarang seorang melakukan sholat sunnah. Boleh saja. Ya, dapat kebaikan lebih malah. Sudah tercatat untuknya kebaikan karena kebiasaannya. Ya, dan begitu dia ada waktu, dia tetap melakukannya. Ini masya Allah ya. Adalah hal yang baik, cahaya di atas cahaya. Iya. Baik. Maka seorang penuntut ilmu menjaga ini. Iya. Dan ini termasuk keindahan hidup ya. Sehingga sebagian dari as-salaf ada yang berkata. Iya. Thabit bin Aslam al-Bunani. Beliau berkata, "Ma bakiya min laddati dunya illa thalath." Kata beliau, tidak ada lagi dari kelezatan dunia yang tersisa kecuali tiga. Iya. Yang pertama kata beliau, sholat di malam hari. Yang kedua, sholat berjamaah. Dan yang ketiga, berjumpa dengan kawan-kawan. Yaitu maksudnya berjumpa dengan orang-orang yang salih. Iya. Itu yang beliau anggap yang tersisa dari apa? Kelezatan dunia. Dan sebagian dari as-salaf berkata, andai kata bukan karena sholat malam, saya tidak cinta lagi hidup di atas muka bumi. Iya. Dan sebagiannya lagi, karena cintanya kepada sholat malam ini. Kalau datang malam hari, luar biasa gembiranya. Ya, tapi datang siang hari, dia tidak gembira. Dan inilah orang-orang yang apa? Punya ciri ibadah. Punya ciri ibadah. Makanya seorang penuntut ilmu, ya, dia jangan hanya apa namanya? Fokus di dalam menghafal, belajar. Itu bagus ya, tapi harus dia punya ibadah yang mendukung apa? Mendukung ilmu yang dia pelajari. Kalau dia gabungkan antara dua hal, itu akan menjadi indah dan saling mengikat. Saling mengikat antara ilmu dan amalan. Antara ilmu dan amalan. Kemudian kata beliau, wanadi idza ma qumta bil laili sami'an qariban mujiban bil fawadhil yabtadi. Dan berdoalah kamu, bermohon. Kalau kamu salat di malam hari, berdoalah kepada Allah sami'an yang Maha mendengar, qariban yang Maha dekat, mujiban yang menjawab. Apa namanya? Doa bil fawadhil yabtadi, yang selalu memberikan apa? Kebaikan bagi hamba-hamba. Ya, telah syah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini hadisnya mutawatir. Ya, inna Allah yanzilu ila samai dunya fi thuluthil lail al-akhir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, hal min sa'irin, hal min mustaghfirin fa'ghfirlah, hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada orang yang memohon ampun, saya akan ampuni. Apakah ada yang meminta, aku akan kabulkan. Aku akan mengabulkannya. Iya. Maka sepertiga di tengah malam ini waktu yang sangat baik. Iya. Kalau dia tidak sholat malam, dia membaca Al-Quran di situ. Gemar dia berkhalwat. Dan dia tutup dengan istighfar. Bertobat kepada Allah. Sebab istighfar yang paling baik di sepertiga malam terakhir. Tobat yang paling baik di sepertiga malam terakhir. Iya. Jadi kalau ini menjadi rutinitasnya, itu adalah hal yang bagus. Kapan suatu hari dia kebablasan, dia tidur, boleh dia ganti di siang hari. Jadi, kalau dia punya kebiasaan sholat malam, misalnya dia selalu menjaga 5 saja, 5 rakaat, 5 rakaat, 5 rakaat. Suatu hari dia ketiduran, maka dia sholat di siang hari 6 rakaat, dia tambah 1 saja menjadi genap. Supaya menjadi berapa? 6 rakaat. Agar supaya jiwanya itu selalu terkontrol dengan suatu beban ibadah. So kalau dia libur sekali, oh ya sudah lewat, biarlah aja istirahat hari ini. Ini artinya dia latih jiwanya malas. Oh besoknya jiwanya berkata, oh saya mau istirahat lagi. Ya lusa, oh mungkin masih bagus ya istirahat. Ya. 2 pekan, oh kayaknya cutinya belum cukup. Ya. Demikian. Itu kalau dibiasakan jiwa seperti itu. Tapi kalau jiwa, subhanallah ya, kalau luput diberi keringanan, boleh dilakukan di siang hari, tapi digenapkan jumlah rakaatnya. Digenapkan jumlah rakaatnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa mudda ilaihi kaffa faqrika dari'an biqalbin munibin wad'u ta'ta wa tas'adi. Kata beliau, dan tadahkanlah apa? Panjangkanlah tanganmu. Ya, ulurkanlah tanganmu, telapak tanganmu yang penuh dengan kefakiran itu. Mohonlah kepada Allah dengan hati yang selalu bertobat kembali kepadanya. Mintalah kepada Allah, engkau akan diberi dan engkau akan beruntung. Sebab orang yang berdoa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di sepertiga malam terakhir, di malam hari, di salat malamnya, ya itu adalah tempat yang mustajabah. Hal yang baik sebagaimana yang telah kita bacakan sebagian hadis. Iya, dalam hal itu. Karena itulah, ya, seorang penuntut ilmu, ya, hatinya ada kelembutan. Dia selalu memohon kepada Rabbnya. Dia tidak bersandar pada dirinya. Seorang secerdas apapun, ya, sekuat apapun, ya, dan seahli apapun, tetap saja namanya manusia, ya, perkaranya dipegang oleh Allah. Ya, dia tidak akan mampu melakukan apa-apa kecuali kalau Allah memberikan izin untuknya dan Allah menakdirkan bahwa itu adalah ditetapkan untuknya. Karena itu jangan terlepas dari berdoa, ya, dari bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari wejangan Nabi yang sangat indah, beliau ajarkan, seorang hamba ingin berbuat apa saja, ingin berbuat apa saja, ya, kalau dia sudah azam mau melakukan sesuatu itu, diperintah untuk sholat apa? Sholat istikharah. Iya. Dia memohon petunjuk dari Allah apa yang terbaik untuk dirinya. Iya. Nah ini semuanya adalah akhlak untuk membangun jiwa selalu bergantung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata penulis, wala tas'amannal ilma washar lilailihi bila dajarin tahmad surah sayri fi ghadi. Iya. Kata beliau rahimahullah, dan jangan sekali-kali kamu merasa bosan dengan ilmu. Ini bosan, tiba-tiba datang rasa malas, tiba-tiba datang rasa jenuh. Iya, ini tidak boleh ada pada seorang penuntut ilmu. Ya, manusia memang ada tabiat jenuh kadang, tapi jangan dia ikuti tabiat itu. Iya, diarahkan kepada hal yang lain. Ya, cabang ilmu itu banyak. Kalau dia sekarang, ya, jenuh membaca Al-Quran, ya, sulit dia membaca tapi sulit dia memahaminya, dia pindah baca hadis. Dia sulit membaca, dia mendengar setel ayat-ayat Al-Quran orang baca, dia dengar. Ya, dengarkan ceramah. Ya, materi-materi tidak ada yang nyambung lagi, ya, dia baca dari kisah-kisah para nabi, orang-orang saleh, bagaimana ibadahnya supaya terbangkit lagi semangatnya. Banyak jalan. Tapi kalau dia sudah tidak semangat, ya, belajar menuntut ilmu, ya, dia mengarah kepada hal yang sia-sia, apalagi dosa, apalagi kalau hal yang sifatnya bid'ah, ya, dan membuat apa? Kerusuhan di tengah manusia. Ya, dia baca dari tulisan-tulisan yang mengajak kepada kejelekan, ya, yang mengandung di dalamnya perpecahan, yang mengajak kepada bid'ah dan khurafat. Ini semua adalah hal yang apa? Hal yang akan membuat seorang hamba itu jauh. Iya. Karena itu seorang penuntut ilmu tidak boleh dia merasa jenuh, washar lilailihi, dan hendaknya engkau begadang untuk mendapatkannya. Ya, kadang dia harus begadang sebab waktu yang paling baik untuk membaca, menghayati di malam hari. Ya, kondisi tenang, ya, dia bisa lebih banyak tafakkur. Nah, kadang dia begadang untuk hal tersebut, begadang untuk hal tersebut. Tapi subhanallah, tidak dia lalaikan dari ibadah-ibadah itu. Tidak dia lalaikan. Nah, bila bajarin, dan jangan dia ada bajar, dia marah, keluh kesah. Tidak, jalan saja, biasa, ridho. Ya, kalau engkau keadaan seperti itu, engkau akan tahu nanti bahwa di malam, di hari besok, kegelapan malam berjalan dalam menuntut ilmu itu, manfaat yang engkau akan puji di hari besok. Iya, memang sekarang kalau orang belajar berat, letih, ya, dia kadang kurang menyadari manfaatnya. Ya, tidak begitu mampu mendapatkan faedahnya hari ini. Tapi di hari esok ketika dia belajar dan belajar, dia akan merasakan betapa nikmatnya ilmu itu dan betapa besar manfaatnya. Iya. Karena itu orang yang belajar dari kecil, orang yang belajar terus-menerus, ya, di suatu masa dia pasti akan merasakan nikmat dari ilmu yang dia pelajari. Iya. Tapi orang yang asalnya tidak belajar, ya, bermalas-malasan, nanti di hari mendatang dia akan menyesali apa yang telah berlalu. Menyesali apa yang telah berlalu. Iya. Karena itu harus ada kesabaran, ya, di dalam hal ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, wakun sabiran lil fakri wadari ridha bima qaddara ar-rahman washkurhu wahmadi. Ya. Kata beliau, dan jadilah kamu orang yang bersabar menghadapi kefakiran. Ya, sebab seorang penuntut ilmu karena dia sibuk dengan ilmu, ya, lebih fokus kepadanya, banyak di antara mereka yang mengalami kekurangan. Ya. Sebab pekerjaannya memang mencari ilmu, dia tidak fokus untuk hal yang lain. Dia fokusnya kemana? Ke ilmu. Kalau ingin sampai ke tingkatan lebih baik, dia harus ada kesabaran. Terhadap kefakiran pun dia harus bersabar. Iya. Wadari ridha, tandanya dia selalu memakai tameng baju besi dengan keridhaan yang menghiasinya. Dia ridha terhadap takdir Allah, ketentuan Allah. Washkurhu wahmadi, bersyukurlah kepada Allah, puji Allah terhadap segala keadaan. Iya. Tapi harus diketahui, ya, siapa yang mempelajari ilmu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkannya. Sebab menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah, dan tidak mungkin Allah melantarkan seorang yang berjalan di atas jalannya. Iya. Dan ini harus diyakini oleh seorang penuntut ilmu. Tapi yang menjadi masalah, seorang penuntut ilmu namun dia sendiri kurang menghargai ilmu tersebut. Dia tidak tahu dari harga ilmu itu. Ya, bahwa ilmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ilmu itu lebih baik daripada segala kekuasaan yang diperebutkan oleh manusia. Kalau dia tahu kadar ilmu itu, dia tidak akan menoleh dan tidak menjual agamanya dengan sesuatu yang hina dari apa? Dunia. Ya. Dan dia tidak akan menanggalkan ilmunya hanya disebabkan ingin mendapatkan kekuasaan. Nah, betapa banyak orang-orang yang dulu belajar sekolah-sekolah agama, masya Allah, doktor, beraneka ragam bidangnya, dan di fakultas akidah dan di fakultas, setelah kenal ya tikus-tikusan itu, ya berada di atas panggung apa namanya politik, akhirnya hilang semua dari ilmu agama yang dia miliki. Ya, dan kadang apa namanya perilakunya sama dengan orang-orang jahil, waliyahubillah. Maka ini akibat dari apa? Ya, menghinakan ilmu yang dia dapatkan. Karena itu seorang tidak perlu khawatir. Ilmu agama ini, kalau dia baik di dalam menghargainya, mengerti kadar dari ilmu itu, maka insyaallah ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaminnya. Maka bersyukurlah dan puji Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan jangan dianggap bahwa seorang itu kondisinya baik kalau dia kecukupan. Belum tentu. Iya. Dan ini anggapan yang salah. Bahkan kadang di kondisi kefakiran, Allah pilihkan yang terbaik untuknya dengan kefakirannya. Iya. Ada orang yang kadang dengan dia berkecukupan, itu kebaikannya. Ada orang yang dengan dia fakir, itu kebaikannya. Maka yang bagus, seorang ridhoi apa yang Allah berikan untuknya. Iya. Kata beliau, famal izzu illa fil qanaati war ridha bi adna kafafin hasilin wat tazahhudi. Kemuliaan itu, kata penulis, adalah dalam qanaah, dia merasa cukup. Ridha dengan sekadar kecukupan yang dia dapatkan. Wat tazahhudi, dan dia merasa zuhud. Iya, dia merasa zuhud, punya zuhud. Ya, zuhud itu artinya adalah seorang yang terikat dengan syariat. Melaksanakan perintah, meninggalkan apa yang dilarang, dan hatinya lebih besar kepada negeri akhirat. Itu zuhud namanya. Iya. Dan zuhud, ya, tidak mesti dikatakan dia zuhud memakai pakaian compang-camping. Ya, dia zuhud, dia harus tidak punya rumah. Ya, dia tidak boleh punya kendaraan. Ya, itu istilah zuhudnya orang-orang sufi. Ya. Jelas ya? Karena dia zuhud seperti itu, punya baju bagus, sengaja dia bolong-bolong bajunya. Iya. Tapi kalau urusan dunia lainnya, wah, dia lebih hebat di depan. Itu bukan zuhud namanya. Iya. Abdurrahman bin Auf, banyak hartanya. Tapi, diyakini bahwa Abdurrahman bin Auf dari ulama sahabat yang sangat zuhud. Sebab zuhud itu apa ukurannya? Iya. Orang yang zuhud ada dunia, tapi dunia cuma di tangannya, tidak di hatinya. Itu zuhud. Iya. Orang yang zuhud, dia hilang dari dunianya pun tidak pernah dia menyesali. Itu bentuk dari zuhud. Jelas ya? Ada orang yang punya dunia sedikit, tapi begitu hilang satu, luar biasa kesedihannya. Iya. Ini jauh dari apa? Jauh dari pembahasan zuhud. Ya, karena itu kalimat zuhud ini kadang perlu diuraikan lebih mendalam ya. Banyak orang yang kadang salah paham. Kemudian kata beliau, "Faman lam yuqanni'kul kafafu fama ila ridahu sabilun faqtani' wa taqassad wa taqassadi." Ya, kata beliau, siapa yang tidak merasa cukup dengan kafah, ya, maka dia tidak punya jalan menuju kepada ridha Allah. Karena itu, hendaknya engkau memiliki qanaah dan berada di atas jalur pertengahan. Kemudian kata beliau, "Faman yataghanna yughnihillahu wal ghina ghinan nafsi la an kathratil muta'addidi." Siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Dan kecukupan itu adalah kecukupan jiwa, bukan karena banyaknya harta yang dihitung. Iya. Dan ini diambil oleh penulis dari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil ard, innamal ghina ghina an-nafs." Kecukupan itu bukanlah dari banyaknya harta benda. Kecukupan itu adalah kecukupan di dalam jiwa. Iya. Kemudian kata beliau, "Wala tatlubanna al-ilma lil mali war riya فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي وكن عاملا بالعلم فيما وكن عالما بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي حريصا على نفع الورى وهداهم تنال كل خير في نعيم مؤبد. Kata beliau, la tatlubannal ilma lil mali war riya. Jangan kamu cari ilmu. Jangan sekali-kali kamu cari ilmu untuk dapat harta. Iya, ini maksud yang jelek. Seorang cari ilmu untuk nanti dia bisa bekerja. Nanti dia bisa punya kedudukan. Nanti dia bisa bikin ini dan bikin itu. Dia mencari ilmu untuk harta namanya. Iya. Dan jangan cari ilmu untuk riya. Oh, mau dikatakan dia beralim. Mau dikatakan dia masya Allah hafal Quran, dia hafal ini, hafal itu. Ini semuanya keluar dari apa? Keikhlasan. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Pertama dia belajar untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Itu yang pertama dari ikhlas. Yang kedua, ikhlas dalam menuntut ilmu, dia belajar untuk menjaga agama Allah. Sebab agama ini dipelajari, dengan dipelajari itu adalah menjaganya. Iya. Dan dari keikhlasan dia belajar untuk keagungan kaum muslimin. Sebab kalau tengah kaum muslimin ada orang-orang yang berilmu, itu adalah apa? Keagungan mereka. Itu diantara bentuk ikhlas dalam belajar. Iya. Fa'inna milakal amri fi husni maqsadi. Sungguhnya inti perkara itu pada maksud yang baik. Pada maksud yang baik. Iya. Pada niat yang baik, niat yang ikhlas. Kemudian kata beliau, wakun amilan bil ilmi fima stata'tahu. Dan hendaknya engkau beramal dengan ilmu sesuai dengan kemampuanmu. Iya. Liyuhda bikal mar'u atau liyahdi bikal mar'u alladhi bika yaqtadi, supaya orang yang mengikutimu mengambil petunjuk darimu. Ini sifat seorang penuntut ilmu. Diingatkan oleh penulis, dia tidak belajar saja, tapi ilmu yang dia dapatkan dia amalkan. Ada ilmu dan ada apa? Ada amalan. Selain daripada itu, harisan ala naf'il wara wa hudahumu tanal kulla khairin fi na'imin mu'abbali. Dan hendaknya engkau selalu bersemangat memberi manfaat kepada makhluk. Ini sifat yang paling baik. Dimanapun dia berada, dia memberi manfaat, dia memberi kebaikan. Iya, dia memberi kebaikan. Kalau dia tidak memberi kebaikan secara langsung, maka dia menjadi sebab orang mendapat kebaikan. Orang mendapat kebaikan. Ya, karena itulah, ya, kegiatan-kegiatan seperti ini misalnya, cara daurah, ta'lim. Ya, orang-orang yang mengadakannya menjadi sebab terjadinya kebaikan tersebut, walaupun bukan mereka yang menyampaikannya, tapi karena mereka yang menjadi sebab, pasti mereka akan dapat apa? Ya, kebaikannya sama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr kajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya langsung. Iya. Baik. Semangat manusia mendapat manfaat. Semangat manusia mendapat petunjuk. Maka engkau akan mendapatkan kebaikan dalam kenikmatan yang selama-lamanya, yaitu di surga nanti engkau akan dapatkan kebaikan. Iya. Kemudian penulis berkata, wa iyyaka wal ijaba wal kibra tuhda bisyaqawati fid daraini farshud wa arshidi. Iya. Kata beliau, dan hati-hati kamu dari merasa ujub. Ini kalau sudah belajar penyakit yang berbahaya, dia merasa bangga dengan dirinya. Dan ini hati-hati seorang penuntut ilmu, nasallallahu assalamu wal afiyah. Dan hati-hati dari sikap sombong, angkuh. Ya, sebab engkau akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya. Karena itu kewajibannya farshud wa arshudi. Engkau hendaknya berjalan lurus dan hendaknya tetap selalu memberi petunjuk kepada orang. Ya. Baik. Selesai sudah ya dari sini apa yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, dari nasihat beliau, ya, beliau tutup di sini dengan ucapan beliau, ha wa ha qad badaltu nusha juhdi wa innani mukirrun bi taqsiri wa billahi ahtadi. Kata beliau, inilah saya telah memberikan nasihatku sesuai dengan kemampuanku, dan saya mengakui bahwa saya banyak kekurangan, tapi hanya kepada Allah saya meminta petunjuk. Iya, Maka ini nasihat-nasihat yang indah oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya, beberapa bait syair sebenarnya banyak mana ya yang terkandung di dalamnya, banyak etika yang perlu kita bahas. Ya, tapi waktu membatasi. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadi renungan dan pelajaran untuk kita semua, berbuat manfaat, berbuah kemanfaatan dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Ya, masih tersisa 5 menit dari waktu. Mana yang harus didahulukan setelah selesai salam, sholat fardu, membaca takbir atau membaca istighfar 3 kali? Ya, dua-duanya boleh ya. Tapi kalau dia takbir dahulu kemudian istighfar, ya itu boleh. Sebagian masyayikh kita, mereka memandang istighfar dahulu 3 kali, setelah itu takbir. Iya. Dan itu untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada di dalam masalah. Apa hukum memakai nama Yasin, Toha? Karena di tempat kami ada orang yang memakai nama-nama dari ayat Al-Quran. Ya, penamaan dengan nama-nama itu yang di awal surah itu tidak ada masalah. Nah, tapi kadang sebagian orang menamakan dengan nama tersebut, ada keyakinan macam-macam. Nah, itu yang tidak bagus. Ada yang menyebut bahwa Nabi itu katanya namanya Toha, namanya Yasin, Nabi Muhammad. Itu tidak benar ya, tidak ada hadis yang kuat dalam hal itu. Iya. Baik. Apakah ada sholat Jumat bagi orang yang safar? Kalau dia musafir sendiri, sedang di perjalanan, tidak ada sholat Jumat. Dia hanya sholat 2 rakaat sholat duhur. Demikian pula kalau di kapal laut, semuanya musafir, tidak ada sholat Jumat di kapal laut. Yang ada sholat duhur 2 rakaat. Jelas ya. Tapi kalau musafir singgah di kota, kemudian di masjid ditegakkan Jumat, dia hadir Jumat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan sebagian ulama mewajibkan dia hadir, karena dia tercakup ke dalam orang yang mendengar adzan dan wajib mendatangi apa? Adzan. Kalau dia singgah di kota. Baik. Tapi kalau dia tidak sempat untuk hadir karena sedang berjalan dan tidak mungkin singgah, maka dia berjalan nanti, ya dia singgah dan menjamak duhur asar, tidak melakukan Jumat. Itu seorang musafir. Apa benar diantara adab menuntut ilmu adalah tidak membunyikan jari jemari yang pegal ketika majlis? Apa dalilnya? Ya, tidak ada dalil khusus tentang hal tersebut. Orang dilarang. Yang dilarang itu kalau dalam sholat. Dalam sholat dia gerakkan, dia bunyikan jarinya. Nah, ini tidak layak ya. Sebab itu gerakan di luar apa? Di luar sholat. Dan itu dihitung makruh. Dan akan membatalkan sholat kalau banyak gerakannya. Kalau banyak kali dia melakukannya. Iya. Tapi di luar sholat, di majelis ilmu, tidak ada masalah untuk hal tersebut. Kalau memang diperlukan. Dia pegal misalnya, dia ini. Diperlukan, tidak ada masalah. Ya, sebab seorang menuntut ilmu kadang dia perlu ya mengambil konsentrasinya, kadang dengan cara duduknya dia perbaiki. Ya, kadang dia menarik napas atau dia apa namanya bergeser ke kanan dan ke kiri, tidak ada masalah. Tapi suatu hal yang wajar dan biasa. Jangan gerak terus depan gurunya, seakan-akan sedang show di depan guru. Ya, ini enggak cocok ya. Tapi dia dalam hal yang wajar biasa, tidak ada masalah insyaallah taala. Bagaimana kami bersabar mendidik keluarga, terutama anak kami, dari kecil di pondok, setelah menginjak dewasa, malah futur dan berat untuk talabul ilm. Ya. Pertama harus diketahui bahwa hidayah itu di tangan Allah. Ya. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firman kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Kalau Nabi Muhammad saja seperti itu, apalagi kita. Iya. Tapi orang tua, namanya orang tua, kewajibannya Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan menjaga diri dan keluarga dari api neraka dengan cara apa? Mengajarkan ilmu kepada mereka. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib dalam menafsirkan ayat, "Allimuhumul khair," ajarkan kepada mereka kebaikan. Iya. Dengan ilmu itu dia bisa menjaga dirinya dari api neraka. Karena itu orang tua tidak perlu khawatir, dia pondok anak-anaknya sudah besar, insya Allah dari ilmu di pondok gitu. Kalau dia belajar di pondok salafi, iya, ada ilmu akidah yang dipegang. Walaupun dia futur ke maksiat, tapi akidah yang bagus dalam hati itu insya Allah menahan dia untuk berbuat kesyirikan atau yang semisal dengannya. Sambil terus dia menasihati, berupaya dan berusaha, iya, sebatas kemampuannya. Selebih dari itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bolehkah puasa hari Jumat di bulan Syawal, dikarenakan hari tersebut hari terakhir untuk puasa Syawal? Boleh saja dia puasa di hari Jumat, tapi dia harus puasa sehari setelahnya. Ya, kalau dia sudah puasa sehari sebelumnya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yawmal jum'ah illa an tasuma yawman qablahu wa yawman ba'dahu." Jangan kalian berpuasa di hari Jumat kecuali kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ingin menjual tanah dan ada pembeli yang dicicil selama setahun. Bolehkah saya membuat akad apabila si pembeli lalai dalam mencicil, telat selama 4 kali, baik berturut-turut, 4 kali berturut-turut, kemudian saya kembalikan uang kepada dia sebesar 70%. Dikarenakan kelalaian dia dalam mencicil dan juga dikarenakan otomatis harga tanah juga sudah naik. Ini tidak boleh ya, kayak gini seperti ini. Ya, dia mengembalikan duitnya 70%, dia potong saja duit orang. Ya, kecuali kalau di depan dia meminta tanda jadi, ya, itu urbun namanya. Kemudian setelah itu masuk dia dalam transaksi, orang ini tidak bayar, maka tanda jadinya diambil, sebab dia sudah rugi waktu, sudah rugi apa? Menahan tanah. Itu tidak ada masalah menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi ini akad. Dia sudah masuk. Ketika dia akad cicil, ya, itu artinya tanah sudah dia jual. Hanya saja belum lunas. Sudah pindah kepemilikan. Begitu pindah kepemilikan, kewajibannya adalah bersabar terhadap orang yang menunggak itu kewajibannya. Jelas ya? Adapun kalau dia menjatuhkan denda, dikembalikan 70%, diambil sebagiannya, tidak boleh. Ini dari mengambil harta orang dengan cara yang zalim. Iya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kadar kesahihan kitab Lubabul Hadid? Kalau enggak salah karya Suyuti. Bukan begitu judulnya kalau enggak salah. Memang ada kalimat lubab. Kalau enggak salah dia buku berkaitan dengan sebab nuzul ayat. Dan Suyuti dimaklumi dalam ilmu hadid dikatakan oleh para ulama Hatibulay mencari kayu bakar di malam hari Suyuti. Tahu Hatibulay? Tahu kisah pencari kayu bakar di malam hari? Ada orang cari kayu bakar di malam hari, karena tidak ada lampu, dia meraba-rabanya. Oh, ini kayu, masukin kayu. Dia dapat ular, dianggap kayu, masukin juga. Ya, itu pencari kayu bakar di malam hari. Itu diibaratkan untuk orang kalau dia menulis tentang ilmu, sembarangan dia masukkan. Hadis sahih, hadis lemah, sembarang dia masukkan. Nah, Suyuti rahimahullah, ya, di dalam banyak karya tulis beliau, tidak apa namanya mendetailkan hadis-hadis yang dia masukkan, sehingga banyak kadang sering kadang dijumpai hadis palsu, hadis mungkar. Ya, jelas ya. Ya, ini tentang ada yang bertanya, kami dulu pernah berbuat dosa-dosa besar dan maksiat dan sekarang sudah menjauhinya. Dan kami mendengarkan nasihat-nasihat Anda dan mengajarkan ceramah-ceramah seperti Sulusunah Qawaidul Arba, Sulusunah dan selainnya. Tapi terkadang walaupun tidak melakukan maksiat, masih terlintas di pikiran kami untuk melakukannya. Ya. Ini sisa disempurnakan kebaikannya. Sepanjang alhamdulillah Allah telah mudahkan dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, sisa dia perdalam mana penyesalannya. Iya. Sebab ini kalau terlintas biasanya itu masih tersisa dari apa namanya pengaruh kemaksiatan tersebut di hati. Dan itu bisa dia hilangkan dengan cara dia memperbanyak ibadah. Kemudian yang kedua, dia lebih banyak merenungi dosa yang pernah dia lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia jangan merasa aman bahwa tobatnya sudah diterima. Agar supaya dirinya tidak apa? Tidak bergampangan. Ya. Sebab kadang seorang kalau sudah merasa aman, dia kadang masih mengingat-ingat. Ya. Untuk berbuat dosa kalau dia merasa aman. Nah, kemudian yang keempat, dan ini yang paling pentingnya hendaknya, ya, penanya lebih banyak lagi belajar dan menuntut ilmu, menyibukkan diri dan menuntut ilmu. Kenapa sering ada terlintas hal yang seperti ini? Ya. Karena ada kekosongan. Coba kalau terpenuhi, ya, maka kekosongan ini tidak akan dimasuki oleh hal-hal yang seperti ini. Sambil banyak berdoa kepada Allah, melakukan sholat malam, melakukan ibadah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan saudara kita yang bertanya di atas sunnah dan mengokohkan kita semua di atas sunnah dan selalu menguatkan kita semua menjauhi segala dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala alam. Ini masalah talak ya. Mungkin kalau mau dijawab ditanya di luar pelajaran saja. Dikatakan dalam hadis bahwa sabar itu adalah awal di awal musibah. Lalu bagaimana jika dizalimi orang lain kita bersikap marah dahulu, kemudian beberapa setelahnya dia bersabar. Ya, kalau dia marah saja, tapi setelah itu dia tidak melampiaskan kemarahannya, ya diharapkan dia masih ada bentuk kesabaran, dapat pahala dari kesabaran tersebut. Tapi kalau dia sudah melampiaskan, ya itu tidak bersabar lagi namanya. Jelas ya? Tapi kalau marah saja, ya masih diharapkan insya Allah bisa membawa kebaikan untuknya. Jika orangnya mewariskan tanah yang luasnya kepada anaknya, tapi dia bersumpah jangan sampai tanah ini dijual kepada selain keluarganya sendiri. Kalau sampai dijual kepada selain keluarganya, akan didoakan kejelekan. Ya, dia doakan kejelekan pun sampai satu jilid tidak ada masalah. Ya, sepanjang dia sudah serahkan tanah itu adalah hak milik orang. Dan kepemilikan sebuah tanah apabila sudah berpindah kepemilikan, dia mau jual, dia mau hibahkan, dia mau wakafkan, dia mau apakan, itu urusan dia. Tidak ada kaitannya dengan pemilik pertama. Jelas ya? Tidak ada kaitannya dengan pemilik pertama. Karena itu tidak layak orang bersumpah mendoakan kejelekan seperti ini. Itu memaksakan sesuatu kepada Allah, hal yang tidak dihalalkan oleh Allah. Haram hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini mungkin beberapa pertanyaannya bisa dijawab dan dengan ini kita untuk materi saya sendiri telah berakhir untuk pembahasan saya dan insyaallah taala sebagaimana yang telah diumumkan masih ada besok pembahasan dari Ustaz Muhammad As-Sewet Habibullah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dalam beberapa hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.